Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Buka dulu Durusulubah, kita selesaikan jilid yang pertama. Halaman 121, yaitu pelajaran terakhir Ad-Darsus Tsalits wal Isyrun, pelajaran ke-23, yaitu tentang ismul ladzi la yansarif. Al ismul ladzi la yansarif atau mamnu minas sarf, isim yang ujungnya tidak bertanwin. Isim yang ujungnya tidak bertanwin. Seperti kalimat Maryam, Maryamu, ya, Zainabu, Aisyatu, kemudian nama-nama laki-laki yang ada tak marbutohnya, Hamzatu, Polhatu, Hudzaifatu, ya. Kemudian nama-nama yang diakhiri dengan alif dan nun, Uthmanu, Sulaimanu, Affanu, ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya adalah ismul ladzi la yansarif. Al ismu isim alladzi yang la yansarifu, tidak bertanwin. Kita baca tamarin latihan, ya. Yaitu latihan 1, kita ulang halaman 121. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Ta'ammalil amtsilatal atiyata. Renungkanlah contoh-contoh berikut. Kalimat Muhammadun, ya, Muhammadun bertanwin, ya. Karena tidak ada sebab yang menyebabkan dia tidak bertanwin. Dia bukan nama yang berakhiran tak marbutoh, bukan nama ajam, bukan nama tidak bahasa Arab. Muhammadun bahasa Arab, artinya yang dipuji atau yang terpuji. Kemudian dia juga bukan sifat, dia juga bukan isim yang berakhiran alif mamdudah seperti fuqara'u dan seterusnya. Maka dia bertanwin. Contoh kedua, Zainab bertanwin. Alasannya adalah satu, karena dia nama. Yang kedua, karena dia mu'annath bil makna, ta'nith bil makna. Sekalipun secara lafaz dia tidak ada tak marbutah, tapi dia mu'annath. Maka Zainab tidak bertanwin, tapi cuma Zainabu. Nah, perhatikan, satu Muhammadun, yang kedua Zainabu, ketika kemasukan huruf jar, maka ada perbedaan. Kalau Muhammadun pakai tanwin, dimasuki huruf jar min Muhammadin. Kalau Zainab, min Zainaba. Jadi ismul ladzi la yansarif, ketika dia dimasuki huruf jar, maka tanda jarnya dengan fathah. Beda dengan Muhammad, ketika dimasuki min, maka tanda jarnya Muhammad adalah dengan kasrah. Min Muhammadin, min Zainaba. Ila Muhammadin, ila Zainaba. Li Muhammadin, li Zainaba. Kitabu Muhammadin, kitabu Zainaba. Nah, jadi kitabu Muhammadin itu contoh idhofat, yaitu kalimat disandarkan kepada kalimat yang lain, atau satu kalimat digabungkan dengan kalimat yang lain. Kitab digabungkan dengan Muhammad, maka kitabu Muhammadin. Nah, contohnya yang kedua, kitab digabungkan, disandarkan dengan Zainab, maka menjadi kitabu Zainaba. Jadi ketika mudhof ilaih, jadi rinciannya mudhof dan mudhof ilaih. Ini harus pian pahami betul-betul, ya. Ketika ada sebuah kalimat disandarkan kepada kalimat yang lain, tidak mesti kalimat kedua kasrah akhirnya. Bisa dengan fathah, kalau kalimat yang kedua adalah ismul ladzi la yansarif. Contoh kitabu Muhammadin, kitabu Zainaba. Nah, kitabu Muhammadin. Nah, ini polanya kan mudhof dan mudhof ilaih. mudhaf. Yang kedua, kalimat kedua jabatannya mudhafun ilaihi. Mudhaf yang disandarkan. Kalimat kitab disandarkan kepada Muhammad. Muhammad ini menjadi tempat bersandarnya kitab. Tempat bersandarnya itu bahasa Arabnya mudhafun ilaih. Kitab ini kalimat yang disandarkan kepada Muhammad. Muhammad dinamakan dengan tempat bersandarnya kitab. Nah, tempat bersandarnya kitab namanya mudhafun ilaih. Kalimat yang disandarkan berupa kitab ini namanya mudhaf. Kalimat kedua, yaitu tempat bersandarnya kalimat pertama namanya mudhafun ilaihi, itu harus dengan kasrah. Kalau kalimat kedua ini pakai tanwin atau pakai alif lam. Contoh kitabullah. Nah, pakai apa? Pakai alif lam. Maka harus dengan kasrah. Ketika pakai tanwin juga harus dengan kasrah. Tapi kalau seandainya kalimat kedua yaitu kalimatnya adalah ismul ladzi la yansarif, maka dengan fathah. Contoh yang lain, kitab Ahmad. Nah, maka kitabu Ahmada. Kitabnya Maryam, kitabu Maryama. Maka dengan fathah. Kenapa? Karena ini adalah ismul ladzi la yansarif. Ketika dia menjadi majrur, ini kan majrurnya dengan kasrah. Tapi ini dijarkan dengan fathah. Karena adalah ismul ladzi la yansarif. Intinya adalah ketika polanya mudhaf dan mudhaf ilaih, maka kalimat yang kedua harus kita ketahui jenis isimnya isim apa. Ini isim mufrad pakai tanwin. Ini isim mufrad pakai alif lam. Ketika isimnya adalah ismul ladzi la yansarif, maka kalimat kedua harus dengan fathah. Kemudian ikra' waktub. Latihan kedua, bacalah dan tulislah. Nah, perhatikan. Ini sampai berapa pian baca kemarin? Nomor berapa? Belum jadi, yaudah. Baru nomor 4. Ya. Ingat Bu ya, tadi di latihan pertama ketika dimasuki huruf jar, kalau dia isimnya pakai tanwin atau pakai alif lam, maka dengan kasrah. Tapi ketika dia isimnya ismul ladzi la yansarif, maka dengan fathah. Tanpa tanwin, fathah tanpa tanwin. Ya, silakan dari belakang pembuncuan sebelah kanan. Ya, silakan baca nomor 2. Telah pergi Khalid ke tempat Ahmad atau menuju Ahmad. Nah, jahaba Khalidun ila ya. Ahmadin. Nah, Ahmad itu ismul ladzi la yansarif. Berarti Bu? Hadangi. Ya, nggih ulun hadangi. Nomor 2. Ila Ahmad. Nah, coba pian ulang zahaba. Jahaba Khalidun ila Ahmad. Iya. Pian tahulah alasannya kenapa Ahmad tidak bertanwin. Itu ada dua alasan. Satu, karena dia nama. Yang kedua, wazan fi'il, timbangan atau pola fi'il. Itu fi'il mudhari nomor 13. Dari kalimat hamida yahmadu, artinya memuji. Ahmadu berarti aku memuji. Nah, alasan tidak bertanwin, satu alam, nama. Yang kedua, waznul fi'il, pola atau timbangan fi'il. Nomor 1, silakan samping pian yang di belakang juga, sebelah kiri berarti. Sebelah kiri pian. Hazal kitabu li Muhammadin wa dzalika li Zainaba. Artinya apa, Bu? Ini kitab milik Muhammad dan itu milik Zainab. Nah, ya. Zainaba kenapa tidak bertanwin alasannya, Bu? Karena muannas. Karena satu mu'annas, mu'annas bil makna. Yang kedua? Alam. Karena nama. Iya. Kemudian nomor 3. Silahkan. Zahaba abi. Ya. Zahaba. Ila makta. Zahaba abi. Ila Makkah. Nah, makatu, makata, makati, makatun, makatan, makatin. Itu banyak kemungkinan. Ila makata. Nah. Wa zahab. Ya. Wa zahaba ummi. Nah, bukan ummi, itu ain, ain. Wa zahaba ummi. Ain. Ummi itu pakai hamzah. Ummun, ini ain. Wa zahaba ammi. Ya. Ila jeddah. Itu ju, ya, bacanya ju. Ila jud. Ila juddata. Ya, ila juddata. Jadi jeddah itu terkadang, bukan terkadang ya, para supir di sana menyebut dengan jeddah, jeddah, jeddah. Jeddah ya, kita kan jeddah ya. Jeddah kalau bahasa Arabnya. Zahaba abi berarti ada dua ismul ladzi la yansarif. Pertama makkata, yang kedua juddata. Terjemahnya apa, Bu? Zahaba abi ila makkata wa zahaba ammi ila juddata. Telah pergi ayahku ke Mekah dan telah pergi pamanku ke Jeddah. Ya, jadi makkatu dan juddatu sama-sama tidak bertanwin. Alasannya apa, Bu? Dua alasannya. Satu, karena dia alam, nama ya, nama kota, nama negara, nama kota ya. Yang kedua ya, muannas. Ya. Muannas dengan lafaz yaitu ada ta marbutah. Ya, ta'nif bitta muannas dengan ta marbutah. Ada ta-nya kan? Satu alam, nama kota. Yang kedua ta'nif bitta muannas dengan ta, ta marbutah. Nomor 6, silakan. Sayyaratu ha, Hamidi. Ha? Hami, Hamida. Hamida. Nah. Jadi datun. Coba diulang. Ini Hamida kah Hamidun kah Hamidin kah? Ulang tadi seperti itu maksudnya. Coba pian ulang. Sayyaratu. Sayyaratu Hamidin. Ya, Hamidin. Terus. Jadi datun. Ya. Terus. Wasayyaroti. Nah. Dia. Dia mengikut sayyaratu pertama dommah, maka yang kedua juga dommah. Wa sayyaratun Ibrahimu. Terus qadimatun. Qadimatun. Nah, di sini ada satu kesalahan, Bu. Ini polanya mudhof dan mudhofun ilaihi. Sayyaratu Hamidin kalimat kedua jar dengan kasrah Hamidin. Kenapa? Karena Hamid menjadi tempat bersandarnya saya, sayyarah. Nah, sama dengan Ibrahim. Maka kalimat yang kedua Ibrahim bukan dengan dhammah. Dan Ibrahim adalah ismul ladzi la yansarif. Ketika dia menjadi mudhaf ilaih atau tempat bersandarnya sayyaratu, maka bukan dengan dhammah. Nah, coba sama seperti apa tadi? Kitabu Zainab. Nah, sama seperti itu. Polanya mudhafun dan mudhafun ilaih. Berarti apa, Bu? Wasayyaratu Ibrahim. Ibrahim. Nah, Jadi Ibrahimnya ismul ladzi la yansarif. Dan dia menjadi mudhafun ilaih. Menjadi tempat bersandarnya sayyarah. Seperti kitabu Zainaba. Nah, kitabu Zainaba. Sayyaratu Zainaba. Nah, gimana yang benar? Sayyaratu Ibrahim. Ya. Qadimatun. Qadimatun. Artinya apa, Bu? Mobil Hamid ya. Baru. Itu baru. Mobil Hamid itu baru. Ya. Dan mobil Ibrahim itu lama. Itulah lama. Sudah lawas maksudnya. Ibrahim, kenapa dia tidak pakai tanwin? Dua alasannya, satu nama. Alam. Yang kedua Azam. Bukan Zai, itu beda mananya. Ajam. Ajam. Kalau Azam itu tekad. Kalau Jim non Arab. Azam itu artinya orang yang punya tekad. Azam. Azmun tekadnya. Azamun orangnya. Kalau ajam itu non Arab atau selain Arab. Jadi Ibrahim itu adalah alam nama. Yang kedua ajam, bukan bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh, yang nomor lima, silahkan. Masih banyak ya. Silakan. Nomor 5. Aina zauza Khadijatun. Zauju. Aina zauju. Oh, ya. Aina zauzu Khadijatun. Ya, terus. Huwa fi London. Ya. London. London maksudnya Bu. Huwa fi London. London atau London ya? London. London ya? London. Maksudnya London. Itu nah Londonun ga, Londonin ga, Londino. Ya. Ah, yang London, yang benarnya London. Nah, nunnya itu ujungnya apa? Nu. Coba biar. Nah. Wafi. Landina. Danya fathah. Wafi. Landana. Landana. Nah, di sini ada dua ismul ladzi la yansarif. Itu kalimat Khadijah. Ben tadi mentanwinkan berarti salah. Karena Khadijah isim yang tidak bertanwin. Dan dia menjadi mudhafun ilaih. Sama seperti kitabu Zainaba. Coba pian ulang. Nomor 5. Aina zauza. Zauju. Aina zauju. Aina zauju. Khadijat. Tatuti. Khadijata. Khadijata. Ya. Huwa fi Landanu. Landana. Ujungnya fathah karena ismul ladzi la yansarif kemasukan huruf jar seperti fi maka fathah ujungnya berarti fi landana. Huwa fi landana. Artinya apa Bu? Aina zauju Khadijata? Di manakah suaminya Khadijah? Nah, terus dijawab dia di London. Dia di London. London ya. Dia di London. Jadi pola zauju Khadijah ini mudhaf mudhafun ilaih sama seperti kitabu Zainaba. Maka kalimat yang kedua ini tidak bertanwin, kemudian dia berharokat fathah. Kemudian nomor 7, silakan. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Artinya Bu? Rumahnya Khalid besar dan rumahnya Usama kecil. Ya. Kenapa Usama itu tidak pakai tanwin? Karena alam. Satu nama, yang kedua ada ta marbutahnya. Ya. Jadi di ta marbutah disebut dengan ta'nits fil lafaznya muannats. Ta'nits fil lafzi. Kan ada ta'nits bil makna, ada ta'nits bil lafzi. Ini ta'nits lafaznya muannats. Kenapa? Karena berakhiran ta marbutah. Tapi dia maknanya muannats enggak? Enggak. Nama laki. Coba ulun rinci tentang ta'nits bil makna dengan ta'nits bil lafzi. Nah, seperti kalimat Maryam. Maryamu, kemudian apa tadi? Selain Zainab ya. Yang lafaznya tidak ada menunjukkan mu'annas. Tidak ada marbutah. Ada nama laki-laki yang malah berakhiran tak marbutah. Usama, Hamzah, Tolhah, dan seterusnya. Nah, maka ini alasan tidak bertanwin satu alam, nama. Yang kedua, ta'nif bil makna. Disebut dengan mu'annas secara makna. Karena secara lafaz dia tidak menunjukkan mu'annas. Tidak ada tanda mu'annas, yaitu tak marbutoh. Maka dinamakan dengan maknanya mu'annas. Karena Maryam nama perempuan. Dia nama dan untuk perempuan. Adapun Usama, alasan tidak bertanwin satu alam, nama. Yang kedua adalah ta'nif bil lafzi. Mu'annas dari segi lafaz. Bil lafzi. Ya. Nah. Atau tadi jarpian ta'nits bitta. Nah, ta'nits bitta dimuannaskan dengan ta' marbutah, bitta'i, yaitu ta' marbutah. Nah, ini maksudnya. Satu karena dia nama, yang kedua karena dia muannas, lafaznya muannas. karena dia berakhiran ta'marbutoh. Kemudian nomor 10. Silakan. Ya. Indi khamsatu mafatiha. Ya. Artinya apa? Aku memiliki 5 buah kunci. Ya. Kenapa mafatihahnya tidak bertanwin? Ini sebabnya cuma satu ini. Itu wazannya mafa'il. Namanya apa wazan mafa'il itu namanya apa? Sigot muntahal jumu'. Nah, jadi sigot muntahal jumu' itu ada memiliki beberapa wazan atau timbangan fi'il. Satu mafa'ilu, 2 mafa'ilu. Nah, ulun dua sebutkan saja mafa'ilu. Ini timbangan mafa'ilu. Ketika dia timbangan mafa'ilu atau mafa'ilu, maka disebut dengan sifat muntahal jumu'. Jadi kenapa tidak bertanwin? Karena mafatihu adalah sifat muntahal jumu', yaitu mengikuti wazan mafa'ilu. Namanya sifat muntahal jumu'. Ya. Sifat muntahal jumu'. Nah, satu timbangan mafa'ilu atau mafa'ila, 2 timbangan mafa'ila, 2 saja. Contoh maktab makatibu. Jadi sifat muntahal jumu' ini bentuknya adalah jamak taksir. Maktabun meja, jamak taksirnya apa? Makatibu. Jangan ditanwinkan makatibun karena mengikuti wazan mafa'ilu. Masjid, masa jidu. Nah, jangan ditanwinkan karena dia mengikuti wazan mafa'ilu, masa jidu. Yang kedua wazan mafa'ilu. Nah, setelah ya ada, setelah ain ada ya, seperti mafatihu, kunci-kunci, miftahun, mafati, orang gila, majnunun, majaninu. Nah, jamak majnun, seorang gila, jamaknya orang-orang gila, majaninu. Nah, maka tidak bertanwin karena dia jamak taksir mengikuti wazan mafa'ilu. Ya, mafa'ilu namanya sifat muntahal jumu'. Jadi alasannya cuma satu, kenapa mafatihu tidak bertanwin? Karena dia sifat muntahal jumu'. Kemudian nomor 9. Itu ibu kota Turki, bukan Istanbul ya. Istanbul Matapura. Ini Istam, bukan Astam. Itu Turki Matapura ya. Ya, silakan nomor 9. Itu tidak pakai tanwin. Fi Istanbul. Fi Istanbula masajida. Masajidu, ya, masajidu. Fi Istanbulah masajidu kathiratun. Ya, kathiratun. Fi Istanbulah masajidu kathiratun. Artinya apa, Bu? Di Istanbul masjid-masjidnya banyak. Banyak. Nah, di Istanbul ada masjid-masjid yang banyak. Ada masjid-masjid yang banyak ya. Istanbul, nah itu termasuk mamnu minas sorof. Alasannya apa, Bu? Ada dua alasan. Satu, karena dia alam nama negara, nama kota afwan. Yang kedua alasannya ajam, bukan bahasa Arab, bukan nama, bukan kalimat bahasa Arab. Pian cari di kamus Istanbul nggak ada artinya. Paling disebutkan artinya ibu kota Turki, tapi enggak secara harfiah, tidak ada maknanya dalam bahasa Arab. Nama sajidu, kenapa tidak bertanwin? Tadi yang di papan tulis karena sirat muntahal jumu wazan mafa'ilu. Iya. Kemudian nomor 8. Silakan. Aina zahaba abuka ya Laila? Zahaba ila Baghdada. Nah, ya, ada dua. Artinya apa, Bu, dulu? Kemana ayahmu pergi wahai Laila? Ya. Dia telah pergi ke Baghdad. Ke Baghdad, ya. Ibu kota Irak, ya. Ada dua ismul ladzi lan sharif. Laila, kenapa tidak bertanwin? Alasannya dua, karena nama yang kedua yang apa ini? Alif apa? Ya. Karena alif maksur apa alif? Bukan. Dia bukan maksur masuk dia. Ya, dia ta'nits kan nama perempuan kan Laila. Yang pertama apa? Nama. Yang kedua ta'nits bil makna. Dia dimuannaskan secara makna. Dia nama perempuan, bukan nama laki-laki. Kemudian Baghdad. Nah, kenapa tidak bertanwin? Satu, nama tempat. Yang kedua itu Ajam, ya, termasuk kalimat yang bukan bahasa Arab, Baghdad, ya. Kemudian nomor 13. Panjang nih, silahkan. Panjangan nomor 12 gin. Nomor 12. Fi haza syari'i. Disambung, Bu. Fi haza syari'i. Ya. Salah satu, ya. Salah satu. Tadi benar. Masajida. Ya, artinya apa? Di jalan ini. Di syari itu jalan besar, jalan raya. Di jalan raya ini. Ya. Ada. Ada tiga masjid. Nah, mana Bu ismul ladzi lan sharifnya? Kalimat masajida. Ya. Jadi salah satu itu bukan mamnu minas sharif, ya. Bukan ismul ladzi lan sharif. Kan dibaca salah satu. Tapi salah satu dibaca tidak bertanwin karena statusnya menjadi mudhaf. Secara asal dia bertanwin. Makanya hitung-hitungan wahidun, satu, itsnani, dua, salah, satun pakai tanwin. Ini tidak bertanwin karena statusnya menjadi mudhaf. Ketika dia menjadi mudhaf, maka tidak bertanwin. Seperti hamba Allah, abdun dan Allah, maka menjadi abdullahi. Du-nya tidak bertanwin. Rasul Allah, rasulun dan Allah, menjadi rasulullahi. Lu-nya tidak bertanwin. Bukan mamnu' minas sharaf, bukan karena sebab yang lain, karena statusnya menjadi mudhaf. Kalimat yang disandarkan. Ya. Beda dengan masjid secara asal, dia memang tidak pakai tanwin masajidu, masajida. Kemudian nomor 11, silakan. Al-Ka'batu fi Makkah. Nah, artinya apa? Ka'bah di Makkah. Nah, mana mamnu minas sharafnya? Makkah. Ya, alasannya apa? Illahnya atau alasannya tidak bertanwin. Satu, alam. Nama. Yang kedua, ta marbutahnya. Ya, ada ta marbutah. Ta'nits bil lafzi muannas, lafaznya, atau lafaznya muannas. Ya. Nomor 15. Aindi qalamu ahmar. Nah, maru mari marun urantin. Kemungkinan banyak 6 itu. Indi qalamu ahmar. Marun kah, marin kah, amaron kah? Indi qalamu ahmaro. Ahmaro. Ya kan kita. Oh iya benar. Kalau tiga ini kan mana tadi? Indi, qalam dan kan kemungkinan besar mamnu minas sharaf cuma ahmar. Oh iya benar. Qalam kan qalamun pakai tanwin. Nah. In apa artinya? Aku memiliki pulpen merah. Ya, indi qalamu ahmaro. Qalam atau pulpen afwan. Qalamnya pakai tanwin. Indi qalamun ahmaru. Indi qalamun ahmaru. Saya memiliki pulpen yang berwarna merah. Dia polanya bukan mudhaf mudhaf ilaih, tapi sifat mausuf. Nah, makanya qalamun ahmaru. Ya. Nah, kenapa ahmar tidak bertanwin? Nah. Ayo. Ya, sifat. Timbangan apa? afalu, afwan, timbangan afala, ya, atau afalu sama saja. Jadi kalimat ahmaru atau ahmaro, kenapa tidak bertanwin? Karena dia sifat mengikuti wazan afalu. Makanya aswadu, bukan aswadun. Ya. Laki-laki hitam, rajulun aswadu. Kenapa dia tidak pakai tan? Jadi warna-warna aswadu hitam, merah ahmar, biru azraq, hijau akhdar, coklat asmar, apalagi putih abiyab. Ini semuanya tidak bertanwin. Nah, asmaru, aswadu, ahmaru, abyadu, azraqu, biru, akhdaru, hijau, kuning apa? Asfar, kuning. Gigimu kuning. Nah, asfaru. Nah, jadi kenapa tidak bertanwin semua warna-warna ini? Karena dia sifat. Dia bisa dijadikan sifat. Gigi yang kuning, kulit yang hitam, wajah yang putih, wajah yang biru, bisa dijadikan sebagai si sifat. As-sifat ala wazni, yang mengikuti wazan apa? Af'alu. Nah, wazan af'alu. Asfaru af'alu, asmaru af'alu. Ketika dia sifat, dia bisa dijadikan sebagai sifat. Baju kuning. Baju yang apa sifatnya? Warnanya kuning. Baju yang putih, sifatnya bajunya apa? Warna putih. Sifat mengikuti wazan af'alu. Nah, jadi asfar kuning, asmar coklat, wajahmu coklat, aswad hitam, ahmar merah, abyad putih, azraq biru, akhdaru hijau. Nah, semuanya wazan af'alu dan tidak pakai tanwin. Ini sebabnya cuma satu, tidak bertanwin karena dia sifat mengikuti wazan af'alu. Contoh mana tadi pulang? Yang nomor 13. Silakan, Bu. Panjang kalau Bapak panjang. Wah. Ada 1, 2, ada 4 ismul ladzi la yansarif. Silakan. Nomor 13. Hada tabibu. Disambung hada tabibu. Hada tabibu. Is tabibus ka? Ya, kalau pian so apa bahinak, maka disambung lagi ismuhu. Hada tabibu. Hada tabibu ismuhu Wilyama wa huwa Wilyamu. Wilyamu. Ya. Wa huwa min lun Landuna, ya, Landana. Landana, wadzalika ismu. Disambung wadzalika ismuhu Luisa. Su Luisu. Luisu, wa huwa min Barisu. Barisa. Ada min tadi kan? Min Barisa. Ya. Apa artinya bu? Hadza tabib, hadza tabibu ismuhu Williamu. Dokter. Dokter ini. Dokter ini namanya William, yeah. Dan dia dari London, yeah. Dan itu. Maksudnya dan dokter itu. Dan dokter itu namanya Louis. Nah, dan dia dari Paris. Nah, jadi Williamu, Landanu, Louisu dan Barisu. Nah, kenapa tidak ini alasannya sama? Empat ini alasannya sama. Kenapa tidak bertanwin? Satu, karena alam nama. Yang kedua, ajam. La'araf. Ya, bukan bahasa Arab, bukan kalimat bahasa Arab. Bahasa Inggris, William, London, London, ya, Louis dan Paris, ya. Bukan bahasa Amerika, ya. Bahasa, ya, bahasa negara mereka. Kemudian nomor 14, silakan. Nah, ini sama seperti nomor 15. Saya roti launuha ahdoru. Ya, ahdoru artinya Mobilku warnanya merah. Hijau. Karpetnya warnanya apa? Hijau. Akhdoruhi hijau. Makanya sayur-sayuran bahasa Arabnya apa, Bu? Sayur-sayuran. Ada yang tahu enggak? Al-khadrawatu. Nah, diambil dari kata akhdar hijau. Walaupun enggak semua sayur-sayuran hijau, ada yang kuning, tapi kebanyakannya hijau. Apa bahasa Arabnya? Sayur al-khadrawatu. Ada al-khudar, ada al-khadrawatu. Sayur mayur, al-khadrawatu. Ini diambil dari kalimat akhdar hijau tadi, karena sayur-sayuran kebanyakan warna hijau. Al-khadrawatu. Ini sayur mayur, ya, banyak sayur mayur. Kalau sayur saja, khudor, al-khudor. Isim mufradnya al-khudor. Nah, sayur saja. Diambil dari kata akhdar hijau, karena kebanyakan sayur adalah hijau. Nomor, nah berarti tadi alasannya apa, Bu? Akhdaru ini tidak bertanwin karena lengkap, karena dia sifat wazan apa? Af'alu, wazan af'alu. Kemudian nomor 18, silahkan. Zahaba Muhammadu ila Ahmadu. Nah, ada dua kesalahan. Coba bian ulang. Muhammadnya tidak ismul ladzi lan sharif. Zahaba Muhammadun. Ya. Ila Ahmada. Ya. Artinya apa? Telah pergi Muhammad kepada Ahmad. Menuju Ahmad. Nah, kenapa Ahmada tidak pakai tanwin? Karena nama. Nama yang kedua. Tadi. Wazan af'ala. Bukan wazan af'ala. Dia secara umum. Wazan. Bukan af'ala, bukan. Bukan itu. Karena dia wazan. Wazan fi'il. Nah, fi'il mudhari nomor 13. Ahmadu. Sama seperti Yazid. Nah, ini fi'il mudhari kan? Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik, bertambah dengan fi'il mudhari dijadikan nama orang. Yazid. Yazid bin Muawiyah. Anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan namanya Yazid. Ada Yazid orang paling 6. Nah, Yazid di sini apa? Tidak bertanwin. Karena dia wazan fi'il. Sama seperti Ahmad. Juga wazan fi'il mudhari nomor 13. Nah, maka bukan sifat, karena kan Ahmad enggak bisa dijadikan sebagai sifat. Enggak bisa, beda dengan Ahmar tadi, mobil laki-laki merah contoh, atau baju merah misalnya. Maka merah adalah sifat untuk baju, tapi Ahmad tidak bisa dijadikan sebagai sifat karena dia yang memiliki sifat. Ahmad yang hitam contoh, Ahmad yang kulitnya hitam aswad. Maka aswad adalah tidak bertanwin karena dia sifat mengikuti wazan af'alu. Tapi Ahmadu bukan sifat dia. Dia adalah nama yang kedua karena dia wazan fi'il, timbangan fi'il. Sama seperti Yazid. Nama dan timbangan fi'il. Waznul fi'il, timbangan fi'il. Kemudian nomor atasnya nomor 17. Ini dibalik. Silakan Bian, nomor 17. Zahaba Ahmadu ila Muhammadu. Hah? Ila Muhammada. Pakai tanwin, kemasukan ila berarti menjadi ila Muhammadin. Iya. Jadi ketika ada huruf jar min kah fi kah ila kah, setelahnya ada isim yang pakai alif lam atau pakai tanwin, maka dia dikasrahkan. Biar pian mudah mengingatnya, ketika ada sebuah isim, sebelumnya ada huruf jar, dan isimnya adalah pakai alif lam atau pakai tanwin, maka dia dikasrahkan. Contoh, kepada Allah kita bertawakal. Ilallahi. Nah, kenapa hi kasrah? Karena Allah pakai alif lam. kepada Muhammad. Ila Muhammadin. Kenapa din kasrah? Karena Muhammad adalah pakai tanwin. Seperti itu. Kemudian nomor 20, silakan. Ukhtu Fatimatu Talibatun. Talibatun. Talibatun. Nah, ini pola ukhtu Fatimah itu polanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, berarti tidak mungkin dua-duanya dhammah. Sama seperti kitabu Zainaba, kitabu Ahmada, akhu saudara Ahmad, akhu Ahmada. Nah, berarti salah tadi pian harokatnya. Coba diulang. Jadi ukhtu Fatimah itu sama polanya dengan kitabu Zainab tadi. Huruf kedua, kalimat kedua harus harokatnya fathah. Ukhtu Fatimata Talibatun. Artinya apa? Saudari. Saudaranya Fatimah. Saudarinya Fatimah adalah seorang siswi. Ya, saudarinya Fatimah adalah seorang siswi. Nah, Fatimata. Karena polanya ukhtu Fatimata itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaihnya ini ismul ladzi la yansharif, maka dia berharokat fathah. Sama seperti kitab Zainab, kitabu Zainaba. Kitab Ahmad, kitabu Ahmada. Saudari Ahmad, ukhtu Ahmada. Saudari Fatimah, ukhtu Fatimata. Nah, Fatimah kenapa Bu tidak pakai tanwin? Karena satu, tadi alam. Alam, yang kedua. Terus tadi apa, mudob. Bukan. Tak marbuto. Ya, tak marbuto. Karena dia ta'nis bita. Atau ta'nis bilavzi. Ya. Yaitu mu'annas dengan tak marbuto. Kemudian nomor 16. Terakhir ya. Nomor terakhir silahkan. Kita cukupkan sampai nomor 3 aja. Al-baytul abyadu fi Washington. Tuni. No. Ya, coba pian ulang. Al-baytul abyad. Al-baytul abyadu fi Washington. Nah, tuni. Tuno. Fi Washington pian sambung. Fi Washington. Nah. Al-baytul abyadu fi Washington. Ya. Kenapa Washington ini tidak bertanwin? Karena ajam. Ajam yang kedua? Kedua. Ya. Dia apa? Yang pertama ajam benar, bukan kalimat bahasa Arab. Karena dia nama rumah. Makanya al-baytul abyadu, gedung putih. Di mana? Washington. Washington itu nama kota ya? Ya. Iya, nama kota. Bukan nama rumah ya. Washington ya Washington. Ibu kota Amerika apa? Nah, Washington. Berarti ya Washingtonu ya kalau di bahasa Arabnya. Washington. Washington DC, ya. Apa tadi, gedung putih di Washington. Nah, cukup ya, kita cukupkan nomor 3 insyaallah pekan berikutnya. Buka mukhtarat. Ada PR kah? Kerdalo adakah? Kita baca sedikit kan. Halaman berapa? 20. Sambungan mana? Halaman 20. Oh, nomor 2-nya itu PR-nya. Nomor 2 ini PR-nya. Latihan ini PR-nya. Ayo udah. Kita baca sedikit halaman 21, itu nanti sekitar 15 menit lah sebelum jam 12. Pasal kelima halaman 21. Pasal kelima, al-ismu bin nazri ila taghyirih. Isim ditinjau perubahan akhirnya. Ini harokat ini pian coret. Pian garis bawahi gin. Yang tepatnya adalah isim ditinjau dari perubahan akhirnya. Bukan harokat. Bukan cuma harokat. Nanti ulun jelaskan. Jadi harokat itu bawahnya pian garisi. Judulnya adalah isim ditinjau dari perubahan akhirnya. Jadi yang kelima ini tentang perubahan di akhir kalimat. Nah, tentang perubahan isim di akhir isimnya di akhir kalimatnya. Nah, perubahannya ada yang berubah dengan harokat, ada yang berubah dengan huruf. Makanya ini kurang tepat kalau cuma dengan harokat saja. Jadi yang benarnya isim ditinjau perubahan akhirnya. Perubahan akhirnya isim itu ada yang berubah dengan harokatnya, ada yang berubah dengan hurufnya. Nah, ulun kasih gambaran. Asal kalimat ini isim dilihat dari perubahan di akhirnya. Perubahan di akhirnya ada dengan yang berubahnya harokat, ada yang berubahnya huruf. Nah, contoh kalimat Muhammad. Nah, Muhammad ini kan harokatnya bisa berubah tiga. Bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Tergantung sebelumnya dia dimasuki apa. Contoh misalnya, ini Muhammad, hadza Muhammadun. Nah, maka dia Muhammadun harokatnya. Karena dia menjadi khobar mubtada. Sedangkan khobar mubtada harus marfu rofa. Ini rofanya dengan dommah. Kemudian, bisa fathah Muhammadnya. Darabtu Muhammadan. Nah, saya memukul Muhammad. Maka Muhammadnya fathah. Karena dia menjadi objek atau yang kena pukul. Contoh yang lain. Yang kasrah marortu. Saya melewati atau saya berpapasan dengan Ahmad. Marortu Abi Muhammadin. Nah, saya berpapasan dengan Muhammad. Nah, kan Muhammad bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Tergantung dia jabatannya apa atau dimasuki apa sebelumnya. Maka ini berubahnya dengan apa, Bu? Dengan harokat. Muhammadun, Muhammadan, dan Muhammadin. Ternyata ada isim yang bukan berubahnya dengan harokat, tetapi dengan huruf. Nah, contoh, isim musanna. Isim yang menunjukkan makna dua. Ini adalah dua siswa. Hadhani talibani. Nah, ini adalah dua siswa. Kemudian, saya memukul dua siswa. Darabtu talibaini. Nah, yang berubah yang mana, Bu? Ujungnya sama-sama kasrah. Yang berubah bukan harokatnya, tetapi hurufnya, huruf sebelum nun. Yang pertama dengan alif, yang kedua dengan ya. Maka judulnya yang tepat adalah isim ditinjau perubahan akhirnya. Ada yang berubah dengan harokatnya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ada yang berubah dengan huruf talibani menjadi talibaini. Maka pian garis bawahi harokat itu kurang tepat karena perubahan akhir kalimat itu bukan cuma dengan harokat, bisa juga dengan huruf. Ini alif menjadi ya. Contoh yang lain, ini adalah kaum muslimin. Mana lagi spidolnya? Nah, ini adalah kaum muslimin. Haulai muslimuna. Haulai muslimuna. Saya memukul kaum muslimin. Contoh saja, Bu, ya. Darabtu. Nah, apa? Muslimina. Nah, ujungnya sama-sama fathah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, yang pertama dengan waw, yang kedua dengan ya. Maka berubah akhirnya ini bukan dengan harokat, tetapi dengan huruf. Akhirnya itu enggak mesti akhirnya yang penunjutan itu enggak mesti. Sebelum akhir pun dinamakan dengan akhir. Ini yang berubah apa? Muslimuna, berubahnya adalah huruf. Dan kedua-duanya sama jama' mudzakkar salim. Yang pertama dengan waw, yang kedua dengan ya. Maka ini perubahan akhirnya dengan apa? Dengan huruf. Ya, tidak mesti dengan harokat. Jadi garis bawahi, isim ditinjau dari perubahan akhirnya. Dan perubahan akhirnya ada dua. Ada berubah harokat dan ada berubah huruf. Itu catatannya. Ada berubah dengan harokat, ada berubah dengan huruf. Nah, kita baca isim ditinjau taghyirnya. Taghyir itu perubahannya. Isim ditinjau perubahannya terbagi menjadi dua macam. Satu namanya mu'rab, dua namanya mabni. Satu mu'rab, dua namanya mabni. Isim ditinjau dari perubahan akhirnya ada dua. Satu namanya mu'rab, dua namanya mabni, atau isim mu'rab atau isim mabni. Satu atau a, apa itu isim mabni atau al-ismul mu'rabu? Apa itu isim mu'rab dalam kurung al-ismul mu'rabu? Yaitu garis bawah ini artinya isim, nah ini kurang tepat juga. Isim yang berubah harokatnya bukan, itu kurang tepat. Yang benar isim yang berubah akhirnya, bukan harokatnya saja, karena huruf pun juga bisa berubah. Pian coret aja gen harokatnya ini. Isim yang berubah rubah akhirnya. Isim ulun-ulang, isim akhirnya bisa dengan harokat, bisa dengan huruf. Yang berubah dengan harokat seperti kalimat Muhammad, isim mufrad, dia berubah dengan harokat, bisa Muhammadun, Muhammadan dan Muhammadin. Isim yang berubah akhirnya dengan huruf, isim musanna. Contoh tadi apa? Talibani dan talibaini. Jama' mudzakkar salim, muslimuna dan muslimina. Itu berubahnya dengan apa? Dengan huruf, bukan dengan harokat. Nah, jadi catatannya adalah isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat, isim yang berubah akhirnya, baik berubahnya harokat atau huruf. Itu catatannya. Baik berubahnya harokat, yang contohkan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, atau huruf, yang contohkan muslimuna dan muslimina. Contoh qama zaidun, dunnya dommatain. Ra'aitu zaidan dan fathatain. Marartu bi zaidin kas dotain. Jadikan zaidun, zaidan, zaidin. Ini yang berubah apa, Bu? Harokatnya. Dun dan din. Contoh yang lain, Muhammadun tilmidun, inna Muhammadan qadimun, inda Muhammadin ta'amun. Muhammadun, Muhammadan dan Muhammadin. Nah, nanti baru kita belajar kenapa zaidunnya dommah, kenapa zaidannya fathah, kenapa zaidinnya kasrah. Muhammadun tilmidun, kenapa Muhammadunnya dommah? Kalau inna Muhammadan, kenapa dannya fathah? Inda Muhammadin, kenapa dinnya kasrah? Nanti baru kita akan mempelajari hal tersebut. Jadi nahwu itu adalah dia mempelajari garis besarnya, dia mempelajari ujung dari sebuah kalimat. Apakah dia? Jadi kita mempelajari nahwu itu yang secara garis besarnya adalah kita mempelajari ujung sebuah kalimat. Ini berubah enggak harokatnya? Kalau berubah dinamakan dengan mu'rab, dan perubahan mu'rab ada dua. Bisa dengan huruf, bisa dengan harokat. Ada yang mabni. Nah, mabni ini yang gak berubah-rubah. Satu keadaan saja. Nah, itulah inti pembahasan dari nahwu. Karena berubahnya Muhammadun menjadi dan menjadi Muhammadin itu maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Kita baca. Nah, di sini penulis mencontohkan isim mu'rab itu yang berubah cuma harokatnya saja. Tidak menuliskan yang berubah lewat huruf. Nah, bisa kita tambah contoh isim mu'rab yang berubah dengan huruf. Ya, contoh tadi. Nah, ini, Bu ya. Nah, ini kasih contoh pian tulis contoh mu'rab. Dorob tu to libaini. Nah, yang pertama to libani, yang kedua to libaini. Berubahnya dengan huruf, pertama alif, yang kedua ya. Kemudian ini, nah, contoh isim mu'rab, isimnya mana? Muslimuna dan muslimina. Ini yang pertama pakai waw, yang kedua pakai ya. Nah, ini contoh isim yang mu'rab, bentuknya isim musanna, yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Nah, itu contoh isim yang mu'rab, yaitu musanna dan jamak mudzakkar salim. Kemudian isim yang mabni. Isim mabni ini sebaliknya, isim yang tetap akhirnya, bukan harokatnya. Isim yang bagus seperti itu ya. Isim yang tetap akhirnya. Isim yang tetap akhirnya. Misal qama hadzal talibu ra'aitu hadzal taliba marartu bihadzal talibi. Nah, di sini mana yang disebut dengan isim yang mabni bu? Hadzanya. Hadzanya contoh pertama tetap hadza. Qama hadzal talibu. Yang kedua ra'aitu hadzal taliba, yang ketiga marartu bihadzal talibi. Nah, hadzanya tetap. Hadza enggak dibaca hadzu atau hadzi. Ini disebut dengan isim yang mabni. Isim yang tetap akhirnya tidak berubah rubah. Akhirnya apa? Sukun, alif kan, hadza itu sukun. Makanya dibaca panjang. Nah, contoh yang kedua. Hadhihi talibatun. Ini adalah kita artikan dulu qama hadza talibu. Telah berdiri siswa ini. Ra'aitu hadza taliba. Saya telah melihat siswa ini. Marartu bihadza talibi, saya melewati dengan siswa ini. Contoh yang kedua, hadhihi talibatun. Ini adalah seorang siswi. Inna hadhihi talibatun. Ini sesungguhnya ini adalah seorang siswi. Li hadhihi talibati kitabun. Li hadhihi talibati kitabun. Bagi siswa siswi ini memiliki sebuah kitab. Siswi ini memiliki sebuah kitab. Nah, di sini mana yang mabni? Hadhihi. Selamanya dibaca kasrah. Pernahkah pian membaca Al-Qur'an, hadis, teks bahasa Arab dibaca hadhiha sampai kiamat pian kareda? Atau dibaca hadhihu sampai pian mati kareda dibaca hadhihu? Pasti dibaca hadhihi. Jadi hadhihi ini mabni. Kenapa? Karena ujungnya hi selamanya kasrah. Maka dinamakan dengan isimnya mabni yang ujungnya akhirnya tidak berubah rubah. Nah, ketika pian membaca kitab kuning, gundul pulang ke dedah harokat, tapi ada kalimat ini. Nah, tanpa harokat pun pian pasti sudah bisa membaca. Apa pian baca? Hadhihi. Karena dia isimnya mabni. Nah, tanpa harokat pun pian sudah bisa membaca. Ha? Enggak mungkin pian baca hadhihu atau hadhiha karena dia isim yang mabni. Nah, maka pian ketika tanpa harokat, oh sudah pasti hadhihi jar pian. Nah, atau hadza, tanpa harokat pun pian pasti bisa membaca, dibaca hadza. Enggak mungkin hadzu, enggak mungkin. Pasti hadza. Itu namanya isim yang mabni, ujungnya tetap satu keadaan, tidak berubah rubah. Nah, kemudian isim yang mabni itu ada 9. Isim di sini enggak disebutkan ya, isim-isim yang mu'rab. Itu sudah pembahasannya sebelumnya ya. Isim-isim yang mu'rab itu yang isim mufrad, isim mutsanna, itu isim-isim yang mufrad. Halaman berapa itu? Halaman 11. Nah, itu isim-isim yang mu'rab, 1 isim mufrad, 2 isim mutsanna, 3 isim jamak, jamak 3 mudzakkar salim, mu'annas salim dan jamak taksir. Itulah yang disebut dengan isim yang mu'rab. Tapi di sini penulis enggak menyebutkan semuanya. Ya, nanti insyaallah kita akan kita akan tulis kembali lah pembagian-pembagian isim yang mu'rab. Kemudian jam berapa sudah? Belum. Jadi intinya adalah isim, nah pian harus mengetahui bahwa isim dilihat dari perubahan akhirnya, baik berubah dengan harokat atau huruf, terbagi 2. Ada namanya isim yang mu'rab yang dia berubah-rubah ujungnya. Nah, perubahan ujungnya bisa dengan harokat atau huruf. Yang kedua sebaliknya, isim mabni yang tidak akan berubah-rubah ujungnya atau akhir kalimat tersebut. Isim mabni ada 8. Isim mabni yang ujungnya akhirnya tidak berubah-rubah ada berapa? Ada adalah 8. 1 isim domir. Nah, domir yang semua pembagian semalam buai. Domir terbagi 2. Ada domir mustatir, ada domir baris atau zahir. Nah, isim yang domir yang zahir terbagi berapa? Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Jadi yang zahir yang nampak terbagi 2, ada yang terpisah, ada yang bersambung. Yang terpisah ada 3. Ada domir nasab muttasil, jar muttasil, kemudian rofa muttasil. Yang pian hafal huwa huma itu afwan itu munfasil ya. Ini yang muttasil. Muttasil ada tiga apa dua ya? Tiga. Rofa muttasil iya, jar muttasil dan nasab muttasil. Munfasil ada dua. Rofa munfasil dan nasab munfasil. Yang pian hafal huwa huma hum itu namanya rofa munfasil. Dia rofa karena i'rabnya selamanya rofa. Bisa menjadi mubtada. Mubtada kan rofa. Kemudian munfasil karena dia berpisah dari isimnya, dari kalimat lain. Dia tersendiri, tidak bersambung dengan kalimat lain, huwa huma hum dan seterusnya. Nah, semua jenis dari domir itu mabni. Mabni. Maka huwa seperti huwa. Ketika ada huwa, contoh seperti ini pula. Ada kitab gundul. Nah, seperti ini. Ada seperti ini. Dan seperti ini domir. Pasti pian baca apa? Huwa. Enggak mungkin huwu, huwi. Ini nahnu. Enggak mungkin nahan atau nah, nahni. Karena domir adalah mabni. Kalau tidak berharokat pun pian sudah bisa membaca. Ya. Karena dia adalah mabni. Kemudian domir. Itu sudah diterangkan di fasal yang keempat. Pian tulis halaman berapa? Halaman 11. Ya. Bukan halaman berapa ya? Halaman 15. Nah, tulis halaman 15. Yang kedua isim isyarah halaman berapa? Halaman 17. Tapi, nah ada pengecualian. Isim isyarah tidak semuanya mabni, ada yang mu'rab, yaitu yang menunjukkan dua. Nah, isim isyarah yang menunjukkan makna dua atau musanna, maka dia bukan mabni tapi mu'rab, yaitu kalimat ha. Hadhaninya panjang gak hanya? Enggak ya, salah. Hadhani dan ha-nya panjang. Tani. Nah, ini bukan mabni tapi mu'rab. Bisa menjadi hataini, bisa menjadi hadhaini. Dia sama seperti isim musanna perubahannya. Bisa dengan berubah menjadi ya. Contoh, saya memukul dua laki-laki ini. Maka bahasa Arabnya darabtu hadzainir rajulaini. Hadzaini ar-rajulaini. Darabtu hadzaini. Nah, berubah kan? Berubah menjadi ya. Ini kan alif, maka dia bukan mabni tapi mu'rab. Perubahannya dengan harokat kah, dengan huruf kah? Huruf alif menjadi ya. Ini sama. Saya memukul dua anak perempuan ini. Contoh saja, darabtu hataini albintaini. Bintaini. Nah, ha menjadi ya. Ini alif. Nah, berarti catatannya apa? Semua isim isyarah itu mabni kecuali yang menunjukkan dua. Entah dia hatani atau ha zaini. Ketika dia menunjukkan makna dua, maka dia mu'rab bukan mabni. Kemudian isim mausul. Nah, sama mabni. Halaman berapa? Alladhi dan allati. Halaman berapa? Halaman. Isim mausul. Halaman berapa ya? Tentang isim ma'rifah. Halaman 17. Isim mausul semuanya mabni kecuali sama seperti isim isyarah yang menunjukkan makna dua, alladhani dan allatani. Itu dia sama seperti musanna, bisa menjadi alladhaini dan allataini. Nah, itu sama. Kemudian yang kelima isim syarat. Kita cukupkan ya. Isim syarat bukan isim isyarah, isim syarat. Nah, insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. PR-nya apa, Bu? Ya? Oh, yang kemarin itu ya? Oh, ya udah. Siapa yang mau jawab nih? Ya, silahkan pian yang ingin jawab, bergantian saja. Nomor 2, ulun bacakan dulu teks nasnya ya. Qala Humayd ibn Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqulu man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-dini wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi ta'ala. Nah, silakan Pian ingin menjawab maka silakan. Domir dulu, mana domir nomor 2 ini? Silakan Pian gantian. Yang ingin menjawab angkat tangan aja di antara Pian, silakan. Ya. Domir dulu mana? Domir. Kan kita sudah belajar domir rafa' muttasil. Nasab, carikan dulu deh rafa' muttasil. Mana? Domir rafa' muttasil. Ya. Yang mananya? Tu-nya. Kalau sami'nya itu fi'ilnya, mana domirnya? Tu. Nah, tu itu namanya domir rafa' muttasil. Dia rafa' karena menjadi fa'il, kan fa'il pasti rafa'. Muttasil karena dia bersambung dengan sami'a, menjadi sami'tu, ya. Tu-nya. Nah, satu saja ya. Kemudian nasab muttasil ada. Ayo, mana nasab muttasilnya? Ya? Yang mananya, Bu? Hu-nya. Apa? Makanya terjemahnya bagaimana, Bu? Ayo. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu. Itu benar, Jarpian. Hu itu adalah nasab muttasil. Dia nasab muttasil. Terjemahnya bagaimana? Yang tepatnya. Nah, dia di... Bukan. Kan ketika... Kenapa nasab namanya nasab? Karena menjadi maf'ul bih. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Yang memahamkan siapa? Allah. Tapi domir huwa kan? Dia. Nah, yufaqqihu fid-din, niscaya dia memahamkannya dalam agama. Dia di sini kembali ke siapa? Ke Allah. Kemudian memahamkannya. Nah, nya di sini kan sebagai maf'ul bih, yang objek. Siapa yang Allah pahamkan? Dia. Dia yang apa? Dia yang Allah kehendaki. Nah, maka hu-nya ini kan menjadi maf'ul bih, objek. Niscaya dia memahamkannya, dia Allah, dia memahamkannya. Nya adalah maf'ul bih yang kena perbuatan, maka dinamakan nasab. Karena menjadi maf'ul bih, nasab kan muttasil, bersambung karena dia bersambung dengan fi'il, fi'ilnya. Kemudian apa lagi di sini? Ada lagi satu, Bu. Ah, dua lagi. Dua lagi nasab muttasil. Ya? Ya durruhum. Satu lagi. Khalafahum. Yang mana? Domirnya mana? Hum. Ya durruhum humnya. Khalafahum humnya. La ya durruhum man khalafahum. Yang dia tidak memudaratkan mereka. Afwan. Yang tidak memudarat, memberikan bahaya kepada mereka, orang yang menyelisihi mereka sampai datang keputusan Allah. Nah, di sini hum, dia ya, hum yang kedua, pertama dan kedua, dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih pasti nasab. Kemudian muttasil karena dia bersambung dengan yadurru dan khalafa. Kemudian jar muttasil, ada enggak jar muttasil? Ada. Yang mana, Bu? Hah? Yang mana? Pakai mikrofon. Domir jar muttasil. Dia domir. Yang mana, Bu? Ayo. Bihi, mana bihi? Oh, ya bihi. Kan asalnya huruf jar bi dan huwa. Nah, ketika digabung maka menjadi bi, bihi. Huruf jar bi dan huwa. Enggak mungkin bi huwa, enggak bisa. Ketika disambungkan maka menjadi bihi. Asalnya kan dia terpisah. Tapi karena disambung dengan huruf jar maka menjadi bi, bihi. Kenapa disebut dengan domir jar? Karena dia kemasukan huruf jar. Kenapa muttasil bersambung? Karena bersambung dengan huruf jar. Maka dinamakan jar muttasil. Ada lagi bu selain itu? Satu lagi. Alaihi. Ala bergabung dengan huwa, maka menjadi alaihi. Sama jar muttasil. Kemudian isim isyarat ada enggak? Hadhihi. Tazalu hadhihi. Nah, dia mu'rabkah mabni enggak, Bu? Mabni. Mabni ya, karena dia isim isya, isim isyarah. Kemudian isim mausul ada alladhi, mana alladhi? Al yang nomor dua, Bu. Bukan nomor satu, nomor dua. Nomor dua kereda ya? Yang mana? Enggak ada, ya. Yang berikutnya al-alam, bukan ilmu, bukan ilmu ya. Al-alamu, nama. Nah, mana nama di sini? Humaid. Kan nama terbagi tiga, Bu ya. Isim, laqab, dan isim, laqab, dan kunyah. Nah, alam terbagi tiga, isim, laqab, kunyah. Humaid itu isim kah, laqab kah, kunyah kah? Isim, nama orang. Bukan laqab, bukan kunyah yang ada abu dan umunya. Abdurrahman, isim, laqab, kunyah. Isim, nama orang. Bukan gelar, bukan kunyah. Muawiyah, isim juga. Kemudian Allah, isim. Qasim itu gelar, iya Qasim ya. Dia laqab ya, gelar ya. Apa nama Nabi? Lewati saja. Nah, kemudian tidak ada lagi. Kemudian mudhafun ila ma'rifah. Nah, isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Nah, ini pembahasan isim ma'rifah. Nah, yang mana? Kan isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas apa namanya? Isimnya atau sudah tertentu isimnya, contoh pakai alif lam. Al kitab. Atau dia nama orang Muhammad. Nah, Muhammadun. Tapi ini isim ini disandarkan kepada isim ma'rifah. Contoh tadi launul kitab. Nah, maka laununya adalah isim ma'rifah. Muhammadun, kitabu Muhammadin. Ini kan mudhaf. Mudhaf yang disandarkan kepada ma'rifah. Maka dia menjadi ma'rifah juga. Nah, ya. Isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Mana di situ? Amrullah yang mana? Amrunya. Kemudian apa lagi? Ibnu Abdurrahman, ya, abdinya ya. Ibnu Abdurrahman. Mana lagi? Isim yang bersandar kepada isim ma'rifah. Tadi bukan. Ya, enggak ada lagi ya. Amrullah, amru bersandar kepada isim ma'rifah Allah. Ibnu Abdurrahman, ibnu bersandar kepada alam, maka dia juga menjadi ma'rifah. Nah. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ada? Kalau kira kita cukupkan. Adakah, Bu? Silakan bertanya. Masalah tadi durusul lughah kah atau mukhtarat? Adakah? Kerda, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.